Duhai bunda, duhai ayahanda, dengarlah rayuan ananda yang jauh di mata. Tanpa ku sadari, air mataku mengalir, terdengar ayat seruan takbir. Betapa daku gembira jika di samping keluarga di pagi mulia kita bertemu, kan ku cium tanganmu, ku pohon restumu. Oh maafkan daku, kesalahan diriku. Walau jauh di mata, namun kau tak dapat melupa doaku sepanjang masa agar kau bahagia. Ku pohon restu darimu, oh ayah dan ibu, agar tercapai cita-ku. Kakimu bila kita ber-